Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masih Ustaz pengurusi majlis pada petang ini. Dan juga kita berterima kasih terlebih dahulu kepada pihak penganjur yang saban tahun tidak gagal untuk menganjurkan program tahunan kita ini, Perkampungan Sunnah, yang sudah masuk siri ke-9, dan mencatat satu sejarah yang penting jugalah dalam perkembangan dakwah sunnah dalam Malaysia. Seterusnya, kita terima kasihlah kepada semua yang terlibat, daripada atas sampai bawah, termasuklah para pekerja dan seumpamanya. Dan tidak dilupakan hadirin hadirat yang saya tahu memang datang daripada seluruh pelosok Malaysia, bahkan sebahagiannya daripada selatan Thailand, daripada Indonesia dan seumpamanya. Jadi petang-petang ni memang setaban tahun saya pun ditakdirkan moderatornya memang tengah hari. Jadi semangat tengah hari ni dia beza sikit lah, dah kenyang, dah relax. Tapi khutbah Datuk Mufti tadi sepatutnya memberikan satu suntikan kefahaman dan satu suntikan semangat, kefahaman tentang konteks jihad untuk kita sebagai seorang Muslim di Malaysia, Nusantara ataupun alam Melayu ni, yang mempunyai, yang berbeza lah dia punya realiti dengan negara-negara lain di belah timur tengah dan seumpamanya. Tanpa buang masa, saya sedikitlah memperkenalkan di belah kanan saya Datuk Abdul Rashid Idris, seorang tokoh pendidik lama dalam bidang pendidikan. Belajar dulu sebenarnya Datuk Rashid ni kawan lama saya bersemah Datuk Mufti lah. Sama-sama di Jordan dulu. Sebilik ke Datuk? Serumah. Serumah. Jadi nak tahu rahsia Datuk. Baik. Dan kemudiannya bila Datuk balik jadi pendidik lama, kemudian terlibatlah juga dengan NGO, mantan presiden Datuk IQ Malaysia. Dan seterusnya sekarang masih lagi kembali mendidik dan seumpamanya lah. Dan di sebelah kiri saya, guru kita semua, Profesor Dr. Basri Ibrahim Adasani Al-Azhari, yang merupakan dekan, salah seorang dekan fakulti di QIPS pada hari ini, dan dah jadi orang sini lah. Nah, tukar alamat lah. Mengundi mana? Tukar mengundi sini, tahulah. Baik. Dan saya sendiri sebab hari ini adalah hari bekerja, dapat pelepasan rasmi, jadi kena war-warkan sikit lah sebagai kaki tangan ataupun pekerja di Jabatan Sosio Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jadi siapa nak kaji pasal hantu, nak kaji pasal khurafat apa semua, banyak hantu tu di pengajian Melayu ni. Pengajian Islam tak apa, orang takut, hantu takut. Jadi pengajian Melayu ni banyak lagi hantu, kena datang lah siapa-siapa yang berminat, kena war-war sikit lah sebab pelepasan rasmi. Baik. Hadirin hadirat sekalian, petang ini kita akan bincang satu topik yang agak berat. Kebetulan pula ada program besar petang ataupun malam ini. Jadi topik yang akan kita bincangkan berkaitan dengan jihad berkata benar di hadapan pemimpin. Cuma memanglah ada satu hadis yang masyhur tadi pun, pagi tadi pun ada Dr. Rozaimi sebut, Profesor Dr. Rozaimi sebut berkaitan hadis berkata benar afdolul jihad, sebaik-baik jihad di hadapan pemimpin itu berkata benar di hadapan pemimpin Sultan Jair apa benda tu. Tetapi konteks hadis tersebut jelas menyebutkan tentang pemimpin yang zalim. Kata kuncinya pemimpin zalim. Indikator zalim pada hari ini dengan zaman dulu ternyata sangat berbeza. Zalim dulu ni kalau kata tak berkenan tu hilang nyawa lah on the spot masa tu. Nah, sekarang ni tak begitulah keadaannya. Jadi situasi sudah berubah, realiti sudah berubah dan seumpamanya. Jadi untuk mukaddimahnya, kita tanya soalan dulu kepada Prof. Basri sebagai tuan rumah. Yang dimaksudkan dengan jihad di hadapan pemerintah, yang dimaksudkan jihad jihad yang ini berkata benar di hadapan pemerintah itu, dan apakah perbezaannya berjihad bersama pemerintah. Dan sebelum kita bagi pada Prof. Basri, satu kitab yang mungkin boleh kita perkenalkan pada Fiqhul Jihad Qardawi yang begitu sekali luar biasa. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Fadil Dr. Zahiruddin Zabidi, ahli panel kedua, sahabat saya Fadil Datuk Ustaz Abdul Rashid yang dulu adalah pengerusi IQ silap saya, para ulama, para ustaz, para pendakwah muslim muslimat, tuan-tuan puan-puan dan juga rakan-rakan media, jihad di hadapan pemerintah satu perkataan yang biasa kita dengarlah. Tapi mungkin dari segi konsepnya kita kurang faham. Dan ditambah lagi tadi pengerusi menyebut jihad bersama dengan pemerintah. Apa beza jihad di hadapan pemerintah dengan jihad bersama dengan pemerintah? Terima sekali tuan-tuan majlis, saya suka sebut pemerintah itu sendiri satu perkara yang sangat penting di dalam Islam. Sehingga dalam beberapa hadis sahih antaranya, kana Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kaum Bani Israel satu ketika dahulu dipimpin oleh para nabi. Artinya nak memimpin manusia ini bukan satu perkara yang senang. Kaum Bani Israel satu ketika dahulu dipimpin oleh para nabi. Yang pertama, yang kedua, ketika Rasulullah SAW wafat, tuan-tuan, baginda wafat pada hari Isnin. Tetapi jenazah baginda dikebumikan pada hari Rabu. Maksudnya kita jaraknya hampir 3 hari. Ini kalau kita rujuk dalam kitab hadis pun ada dan di dalam kitab sirah pun ada. Umat Islam pada masa itu berkumpul di Balai Bani Sa'idah untuk memilih siapa pemimpin. Lalu mereka memutuskan untuk memilih antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, antaranya Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar bin Al-Khattab menarik diri dan meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hulurkan tangan, lalu dia membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin. Dalam situasi di mana jenazah manusia yang paling agung, Rasulullah SAW, masih belum dikebumikan. Maknanya pemimpin itu sangat penting di dalam Islam. Dan kita ada pemimpin peringkat negara, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kampung dan paling rendah sekali peringkat keluarga. Pemimpin itu penting. Bahkan dalam sebuah hadis menggesa kita supaya melantik seorang pemimpin apabila kita keluar bermusafir, walaupun jumlah kita hanya 3 orang sahaja. Mana apa yang boleh kita buat masa musafir dalam anggota, dalam jumlah anggota 3 orang sahaja. Nabi nak beritahu pada kita perlu ada pemimpin yang boleh menguruskan, menyelaraskan perjalanan kita itu supaya kita selamat sampai, atau sekiranya kita berdepan suatu kesukaran, kita dapat mengatasinya dengan baik bila ada seorang pemimpin. Yang pertama. Seterusnya tuan-tuan, bila kita kata ada pemimpin, pemimpin ini pertama dia manusia. Dia bukan malaikat. Maka tidak heranglah ada pemimpin yang terjebak di dalam kezaliman. Ada kezaliman yang dibuat itu melibatkan zalim pada diri sendiri. Yang kedua, zalim melibatkan masyarakat. Zalim pada diri sendiri, misalnya kata pemimpin ini melakukan maksiat berbentuk peribadi, contoh minum arak dan sebagainya, maka itu disebut pemimpin yang zalim pada diri sendiri. Yang kedua, pemimpin yang zalim pada masyarakat. Khianat contohnya, apabila diamanahkan satu perkara, dia khianat. Khianat itu membabitkan masyarakat, membabitkan harta negara. Maka ini dipanggil zalim. Jadi pemimpin ini, sama ada dia zalim pada diri sendiri atau zalim melibatkan masyarakat, dia perlu ditegur. Yang kelima, persoalannya tentang siapa yang perlu menegur pemimpin yang zalim ini. Ya, kita tahu pemimpin sebelum tu lagi, dia ada pemimpin yang baik dan soleh, ada pemimpin yang zalim. Kita bercakap dalam konteks pemimpin yang zalim. Siapa yang paling berhak untuk menegur pemimpin yang zalim, yang sekaligus status menegur itu dinamakan sebagai sejenis jihad. Now minal jihad. Sebab nak menegur pemimpin tuan-tuan, dalam konteks zaman dulu, dalam konteks zaman sekarang, bukan satu perkara yang mudah. Kalau tuan-tuan tengok huraian-huraian hadis oleh Al-Iman As-Sindi dan juga huraian hadis berkata pemimpin oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia sebutkan di situ. Kenapa ada beberapa hadis berkaitan? Iaitu di antaranya Abdul Jihad kalimatu haqqin inda sultan jaiz. Ini hadis riwayat Ahmad. Ada hadis Abdul Jihad kalimatu adlin inda sultan jaiz. Sebaik-baik jihad itu memperkatakan kalimah yang adil di hadapan sultan atau pemerintah yang zalim. Ada pula hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan gharib. Ada pula hadis iza ra'aita ummati tahabu an taqula lidh-dhalim ya dhalib faqad tuwdi'a minhu wa fil ard wa fi riwayat fa batnul ard khairu min dhahriha. Bila kamu tengok umatku takut untuk berkata kepada orang zalim, wahai si zalim, maka diucapkan tamat tinggallah padanya. Satu riwayat mengatakan perut bumi itu lebih baik daripada belakang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh di antaranya Al-Hakim, Ahmad, Al-Bazzar dan seterusnya lah. Juga termasuk dalam kategori hadis yang sahih. Baik, saya dah sebut tentang beberapa hadis ini. Bila saya sebut hadis ini, dia mula berkata dengan Afdalul Jihad. Se-Afdal Abdul Jihad. Jadi sebahagian ulama menghuraikan apa makna Se-Afdal Abdul Jihad itu. Kerana dia dikatakan Se-Afdal Jihad kerana apabila kita menegur pemerintah, tuan-tuan, pemerintah itu pertama nak tegur tu kita tengok siapa yang perlu tegur. Yang kedua, kita pasti tengok apa kemaksiatan yang perlu dibuat oleh pemerintah. Kalau kemaksiatan ataupun kezaliman yang dibuat tadi membabitkan peribadi, wajarkah kita tegur pemerintah itu dah kalai ramai? Atau kita tegur dia bersendirian? Tapi kalau dia melakukan kezaliman itu melibatkan kalai ramai, kita boleh tegur. Tetapi apabila kita tegur, kadang-kadang membawa kepada kita dibunuh dengan penuh tragedi. Apalagi kita melihat kadang-kadang, tuan-tuan, pemimpin ini, pemimpin, kalau zaman dahulu, contohnya zaman Al-Ma'mum, mereka membunuh ulama. Kis Al-Quran makhluk tak makhluk. Mereka bunuh ulama. Dan Imam Ahmad bin Hanbal telah dirotan begitu teruk. Maknanya itu dalam konteks pemimpin, sebuah kerajaan Islam masih ada. Zaman kita pula, pemimpin sudah pun berubah. Kita hidup dalam konteks dunia moden. Dan ada satu sistem dinamakan sistem demokrasi. Di mana pemimpin itu boleh dijatuhkan melalui sistem demokrasi yang dinamakan sebagai sistem pilihan raya. Cuma saya tak nak cakap tentang kebolehan menjatuhkan pemimpin melalui pilihan raya yang ditirah oleh undang-undang dan dipakai oleh mana-mana ulama terlibat dan harakah Islamiah, dia akan pakai benda ini. Cuma saya nak cerita bahawa menegur pemerintah ini bukanlah satu perkara yang senang. Tetapi kalau tidak tegur, dia akan terus bengkok. Kerana pemerintah ni adalah ketua kerajaan, ketua daerah, ketua negeri, ketua negara, ketua keluarga. Kan? Jadi kalau tak ditegur, akan berlaku kebincangan. Kalau ditegur, kita akan berdepan dengan masalah. Mungkin kita dibunuh. Sebab tu ulama memutuskan bahawa kita boleh menegur pemerintah dengan cara yang baik. Nanti saya akan huraikan. Fiqhun nasihah. Bagaimana fiqh nasihah yang perlu kita amalkan untuk menegur pemerintah. Nah, ini sangat penting. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, oleh kerana pemerintah ni dia adalah ketua negara, dia ketua segala-galanya. Ada pemerintah peringkat negara, saya sebutkan tadi, peringkat negeri, peringkat keluarga dan sebagainya. Apabila dia melakukan kesalahan, kita tak boleh biarkan kesalahan itu. Perlu ditegur. Cuma apabila menegur, dia mengundang kemudaratan lebih besar, kita terpaksa menggunakan kaedah ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang sama atau lebih besar daripada itu. Ya, maknanya kita berhenti sekat tu, kemudian kita fikir strategi yang sesuai, tak lama kemudian tu kita berak balik untuk menegur. Tetapi nak cerita tuan-tuan, jihad di hadapan pemerintah itu benar dianggap sebagai se-abdul-abdul jihad kerana kesusahan yang dialami tadi. Satu lagi, segelintir pemerintah menganggap bahawa dia berkuasa segala-galanya. Dia ada wang, dia ada pengaruh, dia ada sokongan. Sedangkan ulama tadi mana ada wang, mana ada pengaruh, mana ada sokongan. Ya, dia nak tegur tuan-tuan, orang yang berpengaruh, yang ada wang, yang ada sokongan yang besar, dia bukan satu benda yang senang. Belum tentu dia akan menerima teguran kita. Tuan-tuan baca kisah dalam hadis Al-Bukhari ada kisah Abu Syuraih. Abu Syuraih ni dia menegur. Abu Syuraih menegur Gubernur Madinah pada zaman Yazid bin Muawiyah. Pada zaman itu muncul Abdullah bin Az-Zubair mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah di kota Mekah, dan dia enggan membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Abu Syuraih ni dia duduk di Madinah. Gubernur Madinah membentuk satu angkatan tentera yang besar untuk menjeran Abdullah bin Zubair di Mekah. Bila dia tengok kau ni bersiap sedia tuan-tuan, maka Abu Syuraih tegur, kamu siap untuk apa? Dia kata untuk tangkap Abdullah bin Zubair, bawa dia jumpa Yazid dan bai'ah Yazid sebagai khalifah sebenar pada masa itu. Abu Syuraih pun baca. Abu Syuraih kata, aku dah dengar dah hadis, aku dengar, aku tengok Nabi cakap, aku faham apa yang Nabi sebut. Dan dia menyebut tak boleh menumpahkan darahnya di kota Mekah, sebab itu adalah kota suci. Tetapi Amr bin Sa'id, gubernur kota Madinah masa itu, jawab. Sebab dia gubernur, dia orang ada, dia pemimpin, dia jawab. Dia kata, seseorang yang melakukan jenayah tidak bermakna tidak boleh laksanakan wuduk di kota Mekah. Walaupun kota Mekah itu tanah haram, tapi kalau dia buat jenayah, itu tidak boleh menghalang orang itu daripada dikenakan hukuman wuduk. Jadi teguran Abu Syuraih tadi nak kata, tuan-tuan, Abdullah bin Zubair, dia bukan penjenayah. Kenapa nak ditangkap? Kenapa nak dibunuh? Itulah nak cerita sebahagian pertemuan yang berlaku antara ulama' dan pemerintah. Bila ulama' tegur, maka pemerintah menggunakan kuasa dia. Itu di zaman Islam. Itu juga. Apalagi tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti yang disebut dalam kitab Al-Bida' oleh Ibn Wadah, dia sebut dalam tu. Di satu zaman nanti akan berlaku di mana perkara bid'ah dilihat sebagai sunnah, perkara sunnah dilihat sebagai bid'ah, perkara ma'ruf dilihat sebagai mungkar, perkara mungkar dilihat sebagai ma'ruf. Maka apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu berlaku sebahagian pada zaman kita. Zaman kita kan sudah ada orang melengok perkara bid'ah dia jadi sunnah. Perkara sunnah dah mula jadi bid'ah. Perkara ma'ruf dah mula jadi mungkar. Perkara mungkar dah mula jadi ma'ruf. Macam-macam zaman kita. Lepas itu Abdullah bin Mas'ud kata, puncanya pada mana? Puncanya daripada pemerintah yang mengikut hawa nafsu dalam pentadbirannya. Dia tak boleh masuk. Maka benda itu berlaku pada zaman kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila benda ini berlaku, maka ulama' kena bangkit. Sebab itu saya dah sebut dulu tuan-tuan, orang yang nak jadi ulama, status ustaz, status ulama, peranannya besar di dalam masyarakat. Peranannya bukan sibuk diri dengan tahyu dan khurafat. Peranannya membetul antaranya bukan saja menyebarkan dakwah, ada dia membetulkan pemerintah. Peranang itu sangat besar. Semakin tinggi keilmuan seseorang, dia sepatutnya semakin ke depan untuk membetulkan dia. Kalau dia tak betul, siapa lagi berani membetulkan ulama'nya? Kemudian itu satu. Yang kedua, ini dipanggil jihad di hadapan pemerintah. Apabila pemerintah itu zalim. Tetapi kalau pemerintah itu baik, kita kena jihad juga bersama dengan dia. Dia panggil jihad bersama pemerintah. Ini telah diputuskan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Jihad sama pemerintah, tuan-tuan. Pemerintah perlu kena buat apa? Profesor Dr. Ahmad Raisoni dia menyebut, antara kewajipan pemerintah dalam Islam ialah dia perlu melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu, dia ada syariat zahir, dia ada syariat batin. Kewajipan pemerintah Islam kena buat, allazina imkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahwa 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dalam ayat saya baca ni, pemerintah bila naik dia kena buat empat perkara. Pemerintah banyak tugas, empat perkara. Apa dia? Menunaikan solat. Bukan pemerintah tu menunaikan solat, sebab tu ayat je sebut aqamu. Artinya penekok pemerintah tu kena tegakkan solat. Bukan pemerintah tu sendiri yang tunaikan solat, dia kena gesa rakyat tegakkan solat. Pemerintah kena tegakkan solat. Pemerintah kena pungut zakat dan agihkan zakat pada yang berhak. Pemerintah kena buat program berbentuk ma'ruf pada masyarakat, dan pemerintah kena buat program yang bentuk mencegah kemungkaran pada masyarakat. Dan salah satu daripada benda yang dicegah oleh pemerintah ialah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat. Ini peranan yang patut dimainkan oleh pemerintah. Jadi bila pemerintah dah melaksanakan tugas ni, kita sebagai rakyat, kaki tangan awam, pegawai-pegawai tuan-tuan, kena bangkit sama pemerintah menjayakan program yang telah dibuat. Maka ini namanya jihad bersama pemerintah. Bukan ini nama jihad sama pemerintah. Jadi tidaklah kata apabila diisytiharkan gaji naik baru-baru ini, walaupun proses mengira bagaimana naik belum berlaku lagi. Tapi di istihar pun semua pihak nampak gembira. Termasuk akulah. Dia semua pihak dapat gembira, tak tak. Kira-kira belum lagi, tak tahu apa. Kira-kira tak ada masalah. Naik gaji tak ada masalah, tuan-tuan. Dua kali naik ganda, naik lagi bagus. Naik gaji tu tidak ada masalah. Cuma kita kata ialah kita yang akan diberi kenaikan gaji ni, adakah kita telah berkhidmat dengan cara yang baik? Itu isunya. Kalau kita berkhidmat cara yang baik, kerajaan naik gaji, kita terima, kita betul. Ini kita berkhidmat pada tahap yang lama, kita nak kenaikan gaji ya. Kemudian apabila orang baru datang jabat kita, kita serah kerja itu pada orang baru. Cikgu-cikgu, segelintir cikgu, dia nak penceng 6 bulan, dia duduk relax 6 bulan tu. Dia tak buat apa. Jadi kerja-kerja dia serah pada cikgu-cikgu baru. Dia 6 bulan, relax aja. Macam mana ni? Tidak berlaku jihad bersama dengan pemerintah. Begitu ke usaha-usaha untuk menghapuskan bid'ah. Apa yang telah kita buat untuk menjayakan program penghapusan bid'ah? Begitu ke usaha-usaha untuk menegakkan sunnah yang dibuat oleh kerajaan? Apa yang telah saham yang telah kita buat untuk memastikan sunnah itu ditegakkan dalam masyarakat? Sunnah ni tuan-tuan, dalam masyarakat Melayu kita telah pun ditegakkan. Sudah ditegakkan lama, tapi ada beberapa aspek lagi sunnah-sunnah yang masih belum ditegakkan. Kalau tuan-tuan beli kenderaan baru, apa dia sunnah yang boleh ditegakkan di situ? Jangan kias, jangan kias. Tak, kita bercakap hal sunnah. Saya itu apa dia sunnah yang perlu tuan-tuan tegakkan di situ, kan? Sunnah, kita miliki satu benda yang baru, kita doa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita baca apa yang dia ajar. Ma'adallazi sakhana hadza wa ma kunna lahu mukin wa inna rabbina ila rabbina lamunqalib. Macam ada banyak aja doa lagi yang telah dia ajar, kan? Itu adalah sunnah-sunnah yang cukup bagus. Banyak lagi dalam kehidupan kita ni sunnah-sunnah yang perlu kita tegakkan, yang disuruh oleh pemerintah. Jadi apabila pemerintah buat, kita ikut dia, kita berjuang, kita menjayakan berbagai program, maka itu adalah bermakna kita berjihad bersama-sama dengan pemerintah. Termasuk salah satunya tuan, perpaduan di kalangan rakyat dan perpaduan di kalangan ulama. Jadi soalan pusingan saya yang pertama tak boleh panjang, sakat tu je. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Prof. Dr. Basri. Cuma ada satu realiti mungkin Prof tambah sikit, adalah sekarang ni nak kata seorang pemerintah tu totally jahat, totally zalim pun tak ada juga. Nak kata totally baik, ada dah tak molek tu. Jadi dalam angle tu, tu macam mana kita sebagai rakyat awam ni? Respon ringkas je. Ingat ke berhenti dah. Kita nak nilai soalan pemerintah tu baik tak baik, kita tak boleh nilai mengikut hawa nafsu kita. Kita menilai mengikut neraca syarak. Kalau dia mentadbir, peribadi dia baik, okay, kita kena kata baik. Tapi dia tidak baik dalam membuat dasar pada rakyat, nampak ada kezaliman, kita tak boleh kata baik. Itu adalah unsur kezaliman, meskipun peribadinya baik. Sebab itu kita nak ukur benda tu mesti mengikut syarak. Antaranya Syekh Ahmad Raisuni dia sebut dalam buku dia, kita nak nilai pengacara tu adil tak adil ialah apabila dia melentah, dia meletakkan sesuatu pada tempat. Satu contoh, dia mesti menegakkan syariat. Contoh tuan-tuan, kalau dia berusaha menegakkan hudud, tiba-tiba tak dapat, rasa ada kekangan, jangan disebabkan ada kekangan tadi maka syariat lain tidak dilaksanakan. Bukan begitu ya? Jadi maknanya maslahah kebaikan kepada rakyat jelata perlu dilakukan secara adil, sama ada orang Islam maupun bukan Islam. Kalau mereka berhak, kalau mereka miskin, kalau mereka fakir, kalau mereka ditimpa bencana. Sebab itu dalam kitab Al-Subahun Nazai menyebut tasarruful imam ala ra'iyyati manutu bimaslahah. Pengurusan ketua negara, pemimpin kepada rakyat mesti berdasar kepada maslahah. Apabila dia meraihkan maslahah, kita namakan pemerintah itu sebagai pemerintah yang adil. Tapi kalau dia tidak meraih masalah, maka aspek itu kita nampak tidak adil. Mungkin aspek lain dia adil, aspek itu memang dia tidak adil. Maka bila tidak adil, kita berhak membetulkan keadaan, terutama sekali bagi mereka yang bergelar penasihat ataupun ulama. Baik. Itu ulasannya. Alhamdulillah jelas di situ ya. Untuk kita ambil pedoman, saya tak perlu ulas panjang. Cuma sebelum kita mulakan soalan rasmi, Datuk Rashid, berdasarkan pengalaman Datuk lah, dalam sistem harki negara kita ni, bila sebut pemerintah, bahasa Arab rasminya adalah waliul amri ataupun umara lah. Jadi konteks syarak waliul amri dalam negara kita ni, menurut Datuk saja, saya usik Datuk ni, antara PM dengan Yang di-Pertuan Agong pun ada perbincangan di kalangan kita-kita juga. Dalam konteks negeri, sultan ataupun raja, dalam konteks perlis ataupun menteri besar, dan seumpamanya lah. Jadi sebab sistem moden kan, kalau dulu senang khalifah dah settle dia lah waliul amri secara total. Jadi bila melibatkan banyak ini ni, ada perbincangan di kalangan kita pun ada bincang dan ada pelbagai pandangan. Jadi pandangan Datuk sendirilah untuk mukaddimahnya. Waliul amri dalam konteks negara, adakah PM ataupun apa nama yang di-Pertua Agong? Respon ringkas saja ya. Ustaz Datuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Berat dia bagi soalan Prof. Ada umumnya. Dia dah tadi pasal kata pandangan peribadi kan. Bila pandangan peribadi, saya lebih cenderung untuk memilih institusi raja itu sebagai ulil amri berbanding kuasa eksekutif. Wallahu a'lam. Baik, soalan sebenar, bawah soalan sebenar. Setelah apa yang dibahaskan oleh Prof. Dr. Basri berkaitan dengan berjihad terhadap menyatakan kebenaran kepada Sultan Jair tadi, tapi zalim tu kena sampai tahap betul-betul zalim lah. Dan kemudiannya kalaulah dan kemudiannya ada desakan ataupun suruhan untuk berjihad bersama pemerintah dalam hal-hal ma'ruf dan seumpamanya. Maka Datuk, sudilah jika Datuk boleh Datuk berkongsi dengan kami dan menjelaskan kenapakah jihad membetulkan pemerintah itu sangat penting dalam sepanjang zaman lah, walaupun risikonya mungkin tinggi bagi setengah pihak, ataupun ialah jalan-jalannya para ulama bincang tadi, cara sir berbisik bagi orang yang ni, ataupun sekarang ni ada konteks demokrasi ni lagi luas, menulis, ataupun setengah saya pernah dengar mengundi untuk menukar kerajaan pun salah satu nasihat juga. Bagaimanakah, adakah itu masih lagi dalam konteks syarak dan seumpamanya? Bismillah Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ba'd. Terima kasih Dr. Ahmad Zahiruddin, sahabat dan guru saya Prof. Dr. Basri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini di hadapan pemerintah penting di atas banyak faktor. Kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada dua faktor utama yang mana ia merupakan tabi', dia merupakan nature agama ini sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah. Nabi kata, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam dan orang awam mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi agama ini nasihat. Kita tak hurai hadis itu panjang. Kita ambil pada skop bila Nabi kata agama ini adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, untuk pemimpin mereka dalam negara majmuk seperti kita ni, pemimpin kepada orang Islam dan juga pemimpin kepada orang lain. Jadi apa yang disebut oleh para ulama tentang nasihat kepada pemimpin? Antara yang disebutkan oleh para ulama, kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan, yang pertama sekali ialah menolong mereka dalam apa yang diperintahkan kepada mereka. Tadi Al-Fadhil Dr. Basri sebutkan tentang empat perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut, itu adalah merupakan tanggungjawab orang-orang yang diberikan kuasa. Jadi atas tema menasihati pemimpin, tanggungjawab setiap mukallaf ialah menolong pemerintah di atas apa yang telah ditaklifkan, di atas apa yang telah diperintahkan kepada pemerintah untuk laksanakan. Allah Ta'ala sebutkan tentang pemerintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada tuan empunyanya, dan apabila kamu berhukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Itu perintahnya, perintah kepada pemerintah, kepada pemimpin untuk melaksanakan amanah untuk menegakkan keadilan. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebajikan. Jadi itu adalah antara taklif, antara tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah dalam konteks arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Orang yang bukan duduk di tampuk pemerintahan bertanggungjawab untuk menolong pemerintah melaksanakan benda ini. Dia bukan boleh metolak maitaci bagi ke orang dah. Kerana agama itu nasihat, perintah itu berturutan. Nasihat kepada Allah dengan huraian para ulama membersihkan daripada syirik dan segala benda yang tidak layak bagi Allah. Nasihat kepada kitabnya dengan mengagung dan membesar, menjunjung titah perintahnya. Menasihat untuk Rasul, itu menjunjung perintah dan sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam perkara ini, menolong pemerintah melaksanakan segala tanggungjawabnya. Kalau kita tak buat, kita tidak bersama dengan tabi' nature agama sebagai nasihat. Para ulama sebutkan lagi, mentaati mereka di dalam kebenaran. Jadi kita boleh ketepikan apa label, apa bendera, apa parti apabila ia menjadi pemerintah. Dalam perkara yang benar adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mentaatinya. Maka tidak ada istilah untuk rebel, tak ada istilah untuk buat kita katakan kekacauan. Kerana bukan itu nature agama kita. Kalau ada yang cenderung kepada lain daripada itu, maknanya dia mengambil luar daripada nature agama. Dan ulama sebut lagi, menyatukan orang ramai di bawah pemerintahan mereka. Menyatukan ini bukan mesti untuk tuan-tuan duduk dalam satu fikrah, satu pemikiran, satu kepala. Yang tu benda yang sangat sukar dan takkan boleh buat. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Setiap orang ada pandangan tentang hala tuju negara yang dia nak bawa. Setiap parti politik ada benda yang dan idealisme yang dia nak bawa. Itu satu benda yang dibenarkan. Tetapi di dalam konteks pemerintahan, jangan sampai hilang sifat patriotik kepada negara. Jangan sampai sikap boleh jual negara kepada orang lain. Jangan sampai boleh mengkhianati negara. Kalau ada yang kata kita boleh buat pasal dia bukan geng kita, dia bukan orang kita, maknanya dia telah memilih jalan lain daripada jalan Islam. Yang berikutnya, ulama kata, menyuruh mereka dengan kebenaran. Ini duduk dalam ayat umum Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Ayat itu umum untuk kita berpesan sesama manusia. Dan siapakah lagi yang lebih penting untuk kita pesankan dia melaksanakan kebenaran kalau bukan pemerintah? Kerana pada tangan pemerintah, pada kuasa pemerintah, ada maslahah dan kepentingan orang ramai yang sangat banyak. Kalau kita berpesan sama-sama individu, itu sekadar barangkali kepentingan peribadi, kepentingan individu. Ibadat peribadinya kita betulkan. Atau kalau besar sikit pun dengan keluarganya. Tapi kalau kita berpesan kebenaran dengan pemerintah untuk dia menegakkan kebenaran atas kita, kita telah melaksanakan perintah, melaksanakan tabi' nature agama itu dan manfaat kepada pemerintah untuk dia melaksanakan yang dipertanggungjawabkan kepadanya bila dia menjadi pemerintah dan menjadi manfaat kepada rakyat di bawah apabila pemerintah melaksanakan kebenaran. Siapa nak buat? Semua daripada yang mukallaf ini bertanggungjawab. Seterusnya, memulihkan kebencian terhadap mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak suka dengan suka ni benda dalam hati kita. Tapi kalau kita boleh, tuan-tuan, kita bercakap di sini memang senang, tapi kalau tuan-tuan berada di alam media sosial, dia seakan-akan dah jadi satu alam yang lain. Alam yang tidak ada beza umur, tidak ada beza pangkat, tidak tak kenal tok wan, cucu, anak beranak yang keluar sekolah, yang Orang kata sunat laser dengan yang sunat batang pisang. Tak kenal dah. Dia rodong habis semua. Kebencian disebarkan tanpa ada asas syarak. Jadi pasal tu, bila kita bincarakan tentang topik ini, sebenarnya untuk kita mendisiplinkan. Bukan arti kata kita membiarkan pemerintah. Kalau kita kata maksudnya membiarkan, tak bukan membiarkan. Kalau membiarkan, tak adalah istilah jihad. Tapi atas tanggungjawab nasihat terhadap pemimpin orang Islam, ialah mengelakkan daripada kebencian yang menyebabkan tidak berlaku, yang menyebabkan begitu banyak kemusnahan, kerosakan, ketidakstabilan akan berlaku. Tapi kalau kita ada kecenderungan kita kepada, kita kata unsur politik dan sebagainya, ada dalam kerangka perlembagaan yang dibenarkan, kita ubah pada ketika itu melalui saluran dan disiplin yang diaturkan. Bukan dengan cara kita menyebarkan kebencian. Menyebarkan kebencian ini selalunya dia jarang berlaku atas perkara realiti. Realiti kalau ada, dia akan dihiasi dengan hiasan-hiasan kebencian. Baru dia jadi. Bila ada yang tersalah ucap, kita katakan kegelinciran lisan, salah perkataan, kejahilan, ataupun mungkin salah maklumat, maka kadang-kadang benda itu yang sepatutnya dibendung bukan membiarkan kemungkaran. Tapi yang berlaku ialah kononnya atas nama jihad yang dilakukan ialah menyebarkan kebencian. Dan itu tidak menepati apa yang dihuraikan oleh para ulama hadis berkaitan perkataan menasihati pemimpin-pemimpin umat. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang seterusnya menjadi maksud menasihati pemimpin ialah menyampaikan kepada pemerintah ini keperluan orang Islam. Menjadi saluran untuk menyampaikan. Mungkin orang yang duduk di celah bendang sana, duduk di tepi apa, di tepi kebun getah, di teruk yang ketuk kutip petai, mungkin dia tak ada saluran. Maka akan ada manusia yang keluar dari kalangan mereka untuk menyampaikan perkara ini kepada pemerintah. Di situlah dalam sistem kita, bahkan sistem yang lampau pun semua ada, akan ada pemimpin dalam setiap level, tabakat masyarakat sampai kepada pemimpin kampung, supaya disampaikan, disalurkan keperluan umat dan dibawa untuk diselesaikan. Bukan dibawa untuk disimpan, dibawa untuk diselesaikan. Dan benda ini tuan-tuan, zaman dulu mungkin dia susah. Zaman sekarang, kalau media rasmi orang pakai SISPA lah kan. SISPA kan, tuan-tuan tu SISPA tu. Komplain doktor SISPA, komplain nurse hospital SISPA, komplain pensyarah SISPA, komplain pengarah kolej apa pusat Islam SISPA. Semua pakai SISPA. Selain daripada tu, media sosial, Facebook dan sebagainya, itu juga salah satu saluran. Tapi dengan saluran ini, kalau kita kembali balik kepada huraian tadi, iaitu bukan dalam bentuk menyebarkan kebencian, tetapi menyampaikan keperluan. Itu dituntut oleh agama. Siapa nak buat benda tu? Setiap orang yang merasakan dia duduk dalam kerangka agama itu nasihat, dia akan berada di situ. Seterusnya, ulama sebutkan lagi, berjihad bersama mereka. Itu disebutkan dari Al-Fadhil Dr. Basri tadi. Berjihad bersama pemimpin dalam semua aspek kehidupan. Kita, ramai di kalangan kita, dia suka jadi tukang tengok. Dulu ramai tukang tengok. Sekarang ni bukan takat tukang tengok. Tukang tengok dan tukang komen. Tukang komen tak apa lagi. Tukang condemn. Dan manusia yang sangat skeptical. Bila ada satu pelancaran benda yang baik, first sekali kita bagi buah negatif dulu. Tanpa kita berfikir, kalau itu memang benda yang betul-betul baik, betul-betul bermanfaat, apa tanggungjawab kita? Kita nak jadi merealisasikan biar benda tu tidak tersasar daripada niat hala tuju yang dihasratkan. Biar kita menjadi agent untuk membetulkan perkara itu, memastikan dia betul. Tak apa nak sebut tuan-tuan, tadi sebut pasal kenaikan kan? Baru sebut kenaikan 15%. Berapa ramai yang keluar perkataan Sagi kan naik yang tu, naik yang ni, yang ni tak dapat untung orang ni. Belum kira habis lagi pun, dia duk cerita hak buruk dulu. Tuan-tuan, kalau kita kata, tak tahu saya ada orang mungkin lebih pandai daripada saya, tapi secara logik akal, kalau kita nak fikirkan dengan perbendaharaan negara, ketui banyak tu je, bila tarik kot ni, bila kita umum sini banyak, tentu akan ada tempat lain yang perlu menampung kelebihan di sana. Tentu akan jadi begitu. Siapa pun jadi pemerintah, dia akan bila dia buat, dia genjak kutu sikit, dia bagi kot ni sikit, akan adalah yang berkurang. Dia lebihkan kepada ketenteraan, dia kurang kot ni. Dia lebihkan kot ni, dia naikkan kot tu. Siapa nak tampung? Kalau kita rasa itu akan membebankan, apa tanggungjawab kita? Dalam pelbagai peringkat, ada orang memang dia tak mampu buat apa. Pasal dia duduk di tempat yang paling bawah, hanya menerima hasil. Ada orang duduk di kalangan ahli perniagaan, duduk di kalangan para pelabur, duduk di kalangan bahkanlah tuan-tuan yang menjadi pelancong yang sangat banyak. Bagaimana kita nak memikirkan kita menjadi salah satu daripada unsur apa yang kurang? Kita, negara kita mungkin kurang perbendaharaan. Benda yang paling penting ialah kita menutup pintu-pintu ketirisan. Yang tu tanggungjawab yang disebutkan tadi, yang dapat kenaikan 5% tu adalah kaki tangan yang bertanggungjawab menjaga jangan sampai tiris. Kalau tiris dia habis macam itulah, rugi dah nak dapat, yang sini kurang. Kalangan peniaga, kalangan orang-orang yang mungkin ada networking luar negara, dia tak boleh mengharapkan hanya instrumen kerajaan untuk keluar cari pelabur. Pusinglah, suruhlah pemimpin negara yang pergi merata pergi cari pelabur, yang duduk bawah dia kondem. Cakap saja bila nak bawa mai. Yang kita tu kalau memang kita meniaga, kitalah bawa mai masuk. Yang duduk di peringkat pentadbiran pula, mudahkan benda tu. Bukan makin banyakkan red tape, makin menyusahkan, akhirnya tak jadi apa. Itu termasuk di dalam menasihati pemimpin-pemimpin orang Islam. Seterusnya ulama menyatakan lagi, membayar solat di belakang mereka. Kalau dia dalam maksudnya, kalau dia jadi imam yang cukup kenaikannya, solat belakangnya. Tak, maka takkan timbul isu mai solat dua imam, solat Jumaat sampai dua khutbah, dua khatib, dua imam dalam satu masjid dan sebagainya, tak berlaku. Seterusnya, membayar zakat kepada mereka. Itu memang tugas waliul amri, tugas pemerintah daripada ulil amri, dan dalam sistem negara moden seperti kita dah diagihkan, inilah kuasa ini duduk di bawah majlis agama yang dipenguruskan yang oleh pemerintah, oleh sultan, oleh raja, yang turunkan watikahnya kepada amil-amil untuk kutip. Tak usah gatailah pilih nanti amil sendiri bayar zakat kat kawan tu, dia bukan amil lantikan kerajaan. Simple je benda tu tuan-tuan. Kalau orang kata kami tak iktiraf yang tu, hak iktiraf siapa? Kami iktiraf yang ni. Yang ni lantikan oleh Amri ke? Kau yang hak majlis agama lantikan oleh Amri. Kalau dia kata kami lantik bukan amil, dia tolong kutip, tolong sampai, tak apa. Tapi kalau dia ambil panggul amil, maknanya dia ambil panggul syarak. Itu benda yang sebenarnya orang pandang remeh, orang pandang enting, tetapi dia lari daripada maksud nasihat li'a'immatil muslimin. Tak boleh latih amil yang bukan daripada majlis agama. Itu ulil amrinya di situ, watikahnya di situ. Kalau rasa macam tak yakin yang tu, tujukan terus kepada asnaf. Yang tu tak timbul isu. Walaupun ada sebahagian ulama kata wajib juga kepada amil, tapi adalah ruang perbahasannya berbanding dengan pi bayar zakat kepada yang bukan amil yang sebenar. Lepas tu dia beda sama-sama dia pula. Kalau kita nak hurai busuk dari sudut hukum fiqah tu, berapa banyak senarai kesalahan yang kita boleh senaraikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang seterusnya menahan diri daripada mendarhakai mereka, maksudnya dalam bentuk melakukan kacau bilau dan pemberontakan bersenjata. Yang ni ada huraian di kalangan ulama. Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah dalam Maqalat Islamiyin, dia kata dalam kelompok umat Islam ini ada 4 golongan yang menyeru kepada pemberontakan, jihad, qital, perang melawan pemerintah. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Zaidiyah dia kata, dan yang keempat Kathirun minal Murji'ah, ramai di kalangan Murji'ah. yang ni ialah golongan yang menyeru kepada qital, perang lawan pemerintah. Adapun ulama yang lain, terutama yang dikatakan hum ahlul hadis, di kalangan ulama-ulama hadis, maka mereka tidak menyetujui untuk peperangan secara qital, secara peperangan, jihad secara peperangan di hadapan pemerintah, melainkan dengan syaratnya yang ketat, dan dia punya garis merah sempadannya ialah tidak menumpahkan darah yang tidak wajar, tidak menimbulkan kerosakan kepada masyarakat lebih besar daripada kerosakan yang sedia ada. Itu yang disebutkan oleh Prof. Dr. Basri sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang seterusnya, mendoakan pemimpin ini menjadi orang saleh. Salahkah kita nak mendoakan orang menjadi saleh? Dan siapakah yang lebih utama untuk kita doakan agar dia menjadi saleh? Untuk apa? Untuk saleh, untuk keperluan rakyat, untuk kemaslahatan rakyat. Bila pemimpin itu elok, maka manfaat untuk rakyat itu lebih besar. Jadi mendoakan pemimpin ini agar dia menjadi saleh adalah satu antaripada kandungan nasihat kepada pemerintah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tabiat yang pertama. Agama itu nasihat. Yang kedua ialah kita memang bertanggungjawab untuk amar ma'ruf nahyu mungkar. Dalam banyak ayat Al-Quran yang tuan-tuan selalu dengar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Untuk apa? Menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Maka jihad di hadapan pemimpin, di hadapan pemerintah ini, duduk dalam kerangka ini. Bila kita bertanggungjawab menyeru pemerintah ini agar melaksanakan semua tanggungjawab yang dia kena buat, seru dia, tolong ingatkan dia untuk buat. Dan tuan-tuan nak kena tahu juga bahawasanya kita duduk dalam luar kerangka pentadbiran dengan yang duduk dalam kerangka pentadbiran, dia akan ada view yang berbeza. Masa kita duduk di luar, kita boleh bangkang apa saja. Oh, dah habis semua tajuk kita boleh galau masuk, kita boleh kritik semua. Bila duduk pegang jawatan tu, kita baru tahu begitu banyak keterhadan dan kekangan yang dihadapi menyebabkan dia bukan boleh petik jari lakukan jadi semua. Hak dulu-dulu ni dia buat formula macam-macam, mai pegang, nak kena tok balik, oh semua formula tu nak bagi boleh. Setahun setengah tak jadi ke? Pasal suasana dah berbeza, baru dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia duduk dalam kerangka amar ma'ruf, tanggungjawab kita untuk peringatkan dia, ada tanggungjawab yang dia belum selesaikan. Nahyu mungkar, sebarang bentuk ketidakadilan, sebarang bentuk ketirisan dan korupsi adalah mungkar. Maka berjihad di hadapan pemimpin ialah dengan menyatakan, ini adalah perkara yang salah, ini adalah perkara korupsi, ini adalah perkara yang menyalahi kepentingan rakyat. Benda itu perlu disampaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, atas dua perkara ini, fadilat, kelebihan, faedahnya sampai kepada rakyat jelata. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama ialah kestabilan negara. Bila kita menyampaikan, melaksanakan tanggungjawab ini, negara akan menjadi lebih stabil. Kalau kita tak buat, maka orang yang di atas akan lupa. Tuan-tuan, nak cerita lupa ni dia bukan benda susah. Orang biasa-biasa, barangkali kawan kita baru pegang jawatan sat, baru try pakai tai lehi 2-3 hari, lagak dah berbeza. WhatsApp tak jawab dah. Ingat senang ke? Lupa diri cukup senang. Bila pegang je, baru pegang jawatan kuasa masjid pun tepuk lantai kuat dah. Baru pegang je pengerusi yang tu, ini pun dah jadi rasa lain. Tambah kalau makin besar dia pegang, ingat senang nak nasihat. Kalau tak ada siapa buat, negara akan jahanam. Negara akan jadi tidak stabil. Pasal bila ada tekanan, akan ada pemberontakan. Jadi bila kita melaksanakan, faedahnya kembali balik kepada kita. Negara akan stabil, keadilan akan tertegak, kebajikan akan dilaksanakan. Dia punya gambarannya tuan-tuan ialah agak negara ni kita nakkan supaya dia adil. Adil bukan mana semua si dapat sama. Adil maknanya setiap yang berhak dapat hak dia punya pada kadar yang paling boleh dia dapat, dengan mengambil kira kekangan-kekangan dan sebagainya. Dan seterusnya ialah melaksanakan kebajikan sebanyak mungkin pada setiap lapisan rakyat. Itu kerja pemerintah. Dia sedar itu tanggungjawabnya. Itu benda yang diangkat sumpah. Tapi kalau tak ada siapa sampaikan, tolong peringat, dia lupa. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Baik. Wallahu a'lam. Dan kenaikan 15% termasuk kebajikan tu, Datuk? Ya. Itu ijma'. Ijma' bukan ulama' dah tu. Ijma' seluruh penjawat awam, insyaAllah. Baik. Kita sepatut berhenti dalam 4 suku. Mungkin kalau ada ruang tidak dinyatakan pada saya untuk dibuka soalan. Tapi kalau kedua panel boleh berhenti 4 suku, mungkin 15 minit lagi saya pun diberi ruang untuk kalau nak lanjutkan sedikit sebelum waktu azan asar. Tuan-tuan pun ada apa nama? Wuduk asar, wuduk Jumaat tadi pun tu ada lagi. Jadi wali-wali Allah ni dia boleh panjang sikit wuduk tu. Cumanya apa nama, itulah, mungkin ada ruang untuk buka soalan. Mana pengurusi kita ni? Nanti kita akan buka, boleh standby lah sikit 1-2 soalan ya. Untuk kita ni sikit lah, nampak berat sangat ni dah. Bincang isu negara, jangan main-main. Dalam ni kita sedang bincang isu negara ni. Dah seumpama insyaAllah. Jadi untuk seterusnya, kita minta lah Prof. Basri menjelaskan, menghuraikan dan memberikan panduan kepada kita. Bagaimanakah fikun nasihah yang ulama-ulama Islam telah bincang. Dan sebagai garis panduan lah untuk kami, kita ni majoritinya adalah rakyat awam, al-am, yang ni masyarakat awam. Tapi saya tahu daripada kalangan tuan-tuan ni ada kedudukan yang tertentu dalam masyarakat yang kita pun tak tahu. Sebenarnya di kalangan kita ni ada orang penting. Ya, penting yang rasmi dan penting yang tak rasmi. Itu pun ada juga. Ada penasihat rasmi. Kalau buka website adalah nama sekian. Tapi sebenarnya bagi setengah-setengah pemerintah ni ada penasihat tak rasmi. Dia punya kawan lama ke apa ke begitu begini yang boleh mempengaruhi, memberi nasihat pun. Ini pun penting juga sebenarnya untuk maslahah umat lah dan seumpamanya. Jadi Prof, boleh Prof lanjutkan perbincangan tentang fikun nasihah kepada pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada pengerusi dan juga sahabat saya Datuk Abdul Rashid yang telah mengambil 50% daripada isi kandungan ceramah saya. Jadi tinggal lagi 50%. Jadi kita boleh ringkaskan masa sebenarnya. Jadi kita 4 suku kita dah boleh berhenti. Jadi kita boleh tumpukan pada soalan tambahan. Saya nak fokus tuan kepada fiqh nasihah. Bila nak menasihati pemerintah, memang kita perlukan satu kaedah supaya nasihat kita itu, kita nak nasihat tuan-tuan, dia bukan nasihat ikut emosi. Kalau ikut emosi kita, bila kita nasihat mengetah, at that time orang betul kita, masa tu juga kita nak mengetah berubah. Dia pemerintah ni, dia bukan ikut kehendak kita. Kita tekan dia supaya dia berubah masa tu. Dia tak mungkin berubah pada masa tu. Dia akan berubah pada masa ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu perlu banyak bersabar. Sebab itu tuan-tuan, kalau itu merupakan ujian apabila kita menegur pemerintah, maka perlu ada kaedah. Pertama sekali, bila nak tegur pemerintah, kita tengok tahap dia. Kalau pemerintah tu perlu sekadar nasihat secara senyap-senyap, maka perlulah kita nasihat secara senyap-senyap dan tidak perlu kita nasihat depan orang ramai. Sebab tu kita tengok di dalam jilid pertama dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab oleh Imam Nawawi, dinukilkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, man wa'adha akhahu ala niyatan faqad faddahu wa shana. Sesiapa menasihati saudaranya terang-terang sedangkan keadaan tidak perlu terang-terang, dia telah membongkar keaiban saudaranya dan mengaibkan saudaranya itu. Sebab keadaan kita tegur itu tidak perlu secara terang-terang. Lain kalau keadaan itu perlu dilakukan secara terang. Itu adalah niatan daripada al-Imam al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad menyebut, man arada an yansaha al-sultan bi amrin fala yubdilahu ala niyatan walakin ya'khudha bi yadihi fayaqlu bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lah. Barang siapa ingin menasihati pemimpin dengan sesuatu hal, maka janganlah menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan, namun ambillah tangannya dan berbicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang telah dituntut daripada dirimu. Nampak tak? Kalau tahap pemimpin itu perlu kepada tahap nasihat, maka cukup dengan kita nasihat di belakang. Nah, itu satu cara. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita nisbah pada rakyat jelata, nisbah pada orang. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah bergaul tak dengan sultan-sultan? Secara jujur saya tanya, tuan-tuan pernah bergaul tak dengan sultan? Tuan-tuan pernah bergaul? Tuan-tuan pernah bergaul tak tuanku-tuanku raja? Pernah bergaul tak? Tak pernah kan? Bila kita tak pernah bergaul, bila kita baca hadis umpam dalam kepala kita, bila mereka ni ada buat satu kesalahan, dalam kepala kita tergambar, zalimnya buat ni, zalimnya dia. Kita tergambar begitu. Tapi kalau tetap pergi jumpa dia, tidak seperti yang kita sangkakan. Raja-raja atau sultan baik. Dia tak tahu, dia cakap tak tahu. Saya tak tahu, dia cakap tak tahu. Sebab dia bergantung pada penasihat. Kalau penasihat dia itu betul-betul dia. Kalau penasihat dia itu tetap betul dia. Jadi adalah salah kita anggap zalim benar sultan ni. Zalim benar tuanku. Tak. Sebab kita tidak pernah bergaul. Bila kita tahu, kita bercakap, dia seorang yang sangat baik. Dia seorang yang boleh menerima nasihat. Jadi kalau dia seorang yang boleh menerima nasihat, kenapa kita perlu berkeras pada dia? Ini saya kata tadi, tahap pertama perlu kepada nasihat secara senyap-senyap. Sebab saya tuan-tuan dulu, saya tak pernah duduk dalam majlis raja-raja. Sekarang bila dia jadi yang kuasa fatwa, kadang-kadang saya dah jemput ke istana, duduk dalam majlis tuanku, tuanku raja. Ha. Jadi kita tengok, tidak seperti mana yang terlintas dalam kepala kita. Mereka sangat baik. Mereka bersedia menerima pandangan-pandangan kita. Tuanku Raja Perlis contohnya tuan. Seorang yang sangat kuat membaca. Lebih dia daripada kita. Dia boleh komplain kita. Pasal dia baca banyak. Kita baca sikit. Tapi oleh kerana kita tidak pernah bergaul dengan raja-raja ni, persepsi kita, raja-raja jahil. Dia tak tahu. Dia sibuk niaga je. Dia dengan urusan dia. Dia kuda-kuda dia je. Itu adalah ulasan kita. Sebab kita tak nak bergaul. Bila kita tahu, baru dia tahu. Mereka orang terbuka. Kalau dia tak tahu, memang dia cakap tak tahu. Sebab itu peranan penting kepada penasihat. Itu sangat penting tentang kepada penasihat. Mereka sangat kasih pada rakyat jelata ni. Itu tak makna nasihat secara senyapnya. Sufyan al-Sawri pernah mengatakan, la ya'muru sultan bil ma'ruf illa rajulun alim bima ya'mur wa yanha, rafiqum bima ya'mur wa yanha adlum. Tidak selayaknya mengajak pemimpin kepada yang ma'ruf melainkan dia seorang yang alim, yakni berilmu dengan apa yang diperintahkan dan dilarang, berlemah lembut dengan apa yang diperintahkan dan dilarang, serta bersikap adil dalam menyampaikan nasihat. Jadi tempat-tempat yang perlu berlembut, kita perlu berlembut. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun, tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh guna perkataan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala suruh Nabi Harun dan Nabi Musa jumpa dengan Fir'aun yang memang telah ada rekod membunuh juta manusia zaman tu, dan satu lagi rekod besar yang dibuat, dia mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Namun Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, jumpa Fir'aun, cakap lembut, la'allahu yatazakka aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat siapa dia atau dia rasa takut pada Allah Ta'ala. Itu penting bagi keadaan senyap-senyap. Yang kedua, tuan-tuan majlis sekalian, saya tadi sekadar tidak nak panjang, meskipun akan jadi panjang. Yang kedua, bila nak tegur tuan-tuan, mesti kena ada ilmu bahawa apa yang dia buat itu benda mungkar. Kalau apa dia buat itu masih khilaf ulama, khilaf ulama ni masih kita boleh perbahaskan secara ilmiah. Kalau benda itu benda khilaf ulama, dia nak benda mungkar tu, benda mungkar tu, barulah kita boleh tegur. Kalau benda itu masih khilaf, tak boleh kita tegur. Tetapi kita boleh bahas secara ilmiah pada dia. Dia cari satu pendapat yang lebih kuat dari segi dalil. Itu yang kedua dia. Yang ketiga, tuan-tuan majlis sekalian, iaitu hendaklah menggunakan pendekatan berlemah lembut yang saya sebutkan dalam firman Allah Ta'ala tadi, faqula lahu qawlan layyina. Dan pendekatan yang keempat, kasih sayang. Tuan-tuan, kita tegur orang, tuan-tuan. Kita tegur orang dengan tujuan supaya orang itu betul. Sebab sebetulnya itu salah. Itu asas tegur. Bukan kita tegur orang itu untuk menunjuk action, aku ni jaguh dalam menegur orang. Bukan gitu. Lalu kita pun cakap di kedai kopi semalam, aku tegur yang berhormat. Tak ada. Aduh. Bukan kita tegur tu nak kembalikan dia ke pangkal jalan. Bila kembali sudah, dan tak perlu kita balik pada aku setakat ni 50 dah. Raja-raja Melayu aku tegur. Tak payahlah tu. Tak payahlah. Kita tegur rahsia kita dengan Tuhan. Kita tegur kembali dia pangkal jalan, kita akan dapat pahala. Sudahlah tu. Kita dengan Tuhan, habis cerita. Sebab tu tidak boleh kita jadikan benda tu sebagai bahan untuk orang menyokong kita, supaya orang nampak kata, oh hebat dia, boleh tegur tuanku. Oh hebat dia, boleh tegur menteri besar. Oh hebat dia, boleh tegur PM X. Contoh ya, kau hebat dia. Ya, jangan begitu, jangan ada bersih. Kita tegur kerana kita melaksanakan tugas. Kalau dia terima nasihat kita, kita ucap alhamdulillah. Kalau dia tak terima, kena ada satu perasaan, perasaan apa? Kesian. Pasal apa kesian tuan? Pasal ada hadis riwayat Bukhari Muslim menyebut, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamut yawma yamut wa waghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberikan kuasa kepimpinan untuk memimpin rakyat dan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya di bawah pimpinan, malaikat Allah Ta'ala akan haramkan ke atasnya memasuki syurga. Jadi kalau kita fikir tengok hadis ni, kita tegur dia tak terima, kalaulah dia ni tak masuk syurga, dia akhirat macam mana? Kita ni memang tak tahu masuk syurga, belum masuk syurga lah. Tapi kita tengok dia, kalau dia ni pemimpin negara, kita tuan-tuan kasih pada pemimpin, tahu tak? Kasih kita membawa ke syurga. Kita bukan kasih pemimpin ni pasal apa? Pasal kenaikan 13%. Padahal bukan soal kita 13%. Ini kita sayang dia saudara, dia pemimpin kita, dia saudara yang beriman. Kita nak dia kasih sayang sampai dia, kita masuk syurga, dia pun masuk syurga. Bukan ahli keluarga kita juga masuk syurga sama kita, tak. Pemimpin kita, kita nak dia masuk syurga sama kita. Tuan-tuan bayangkan hari kiamat, manusia huru-hara, tiba-tiba muncul seorang hamba, dia bercara ke hadapan Allah, kita jadi saksi, kita pun kenal, ini pemimpin aku dunia dahulu. Dibicarakan khalayak ramai, lepas tu diarahkan, dihumbang dalam neraka. Tuan-tuan nak kata macam mana? Allah tadi yang kereng ni. Presiden kita boh cakap dengan kawan, nak nak, bolehkah kita buat sesuatu supaya menyelamatkan presiden kita masuk neraka ni? Ha, cuba tambah. Sebab itu ulama-ulama dahulu dahulu dia tidak takut dari suku memberi nasihat kepada pemerintah. Pasal apa? Pasal dia fikir benda macam ni lah, benda-benda macam ni. Dan akhir sekali tuan-tuan, tadi akhir dah, ni akhir pula, iaitu salah satu bentuk pemerintah yang perlu saya nak sebut sikit ialah pemerintah ataupun pimpin yang bernama ulama. Sebab perkataan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, perkataan ulil amri pemerintah, ada sebagian ulama tafsir mentafsirkan kalau pemerintah biasa tidak berfungsi, maka ulama kena berfungsi. Ulama mengambil tempat pemerintah, ulama berfungsi tu. Artinya ulama tu sebagai pemerintah, mana pemimpin masyarakat lah. Maka ulama ni dia manusia. Dia manusia dan dia terdah pada salah dan silap. Ada kesalahan dia salah yang besar, ada salah dia salah kecil. Macam mana kita nak berdepan dengan ulama? Kesalahan salah ulama. Bagaimana nak tegur ulama? Saya nak sebut sikit tuan-tuan. Sepatutnya kita menghidupkan budaya. Budaya bagi saya, budaya dialog secara ilmiah, orang-orang alim sama-sama orang alim. Kan kita hadir dalam majlis dia, kita dengar. Kurang-kurang kita dapat bertemu dalam majlis. Dialog tadi titik-titik pertemuan antara dua orang ulama ni. Dia mungkin tak setuju aspek ni. Tak setuju tidak bermakna aspek lain kita tidak setuju. Kita kena ingat tuan-tuan, dulu negara kita merdeka, Malaysia tanah Melayu merdeka. Lepas tu ada tiga bangsa berunding dengan British, Melayu, Cina, India. Lepas tu kita mencapai kemerdekaan. Ada titik pertemuan kita tiga bangsa ni, kenapa? Sama-sama membangunkan negara merdeka. Kita tidak bersatu untuk menegakkan akidah dia. Dia tidak bersatu dengan kita untuk menegakkan akidah kita. Dia akidah dia, kita akidah kita. Tapi kita bersatu membantukan negara, bersatu membantu ekonomi, bersatu supaya hidup damai, stabil, aman, damai dan tenteram. Jadi kalau sama-sama ulama ni tuan-tuan, dah disebut dalam kitab beratus tahun dahulu, ulama sama ulama ni dia sepatutnya bersatu sebab dia pemimpin sama pemimpin. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube sekarang, minta maaf panjang sikit. Tadi panjang dah, panjang pulak. Kalau tuan-tuan tengok YouTube lah, setiap isu berlaku tentang ulama ni, dia mesti ada pendokong, Satu, dia mesti ada orang yang menolak, ya. Dan ada puak yang maki hamu. Dia ada puak maki hamu, ya. Setiap isteri mesti ada pokok. Saya nak cerita begini, tuan-tuan. Bila tokoh ulama yang kita sanjung, kita sayang, dia keluar satu isu, contohnya lah. Ada orang mendukung, mendukung selesai lah. Ada orang yang membantah, membantah pula. Ada tiga bahagian. Membantah dengan ilmiah, kita akurlah kalau dia bantah dengan ilmiah, betul. Yang kedua, bantah setiap dengan maki hamung dan kecaman. Orang ni kesian, tuan-tuan. Tak dapat pahala. Pahala membetul tak dapat, boleh dosa saja. Sebab apa? Sebab kecaman, caci maki dan sebagainya. Yang ketiga, skema. Bila dicek, tuan-tuan, banyak orang yang tulis dalam tu, dalam FB tu, bila kita cek, fake. Fake account. Fake account. Skema. Ini memang kerja skema melega-legakan antara pendukung-pendukung ulama A, ulama B. Memang kerja skema, tuan-tuan. Jadi kita baca ni, kita pun jadi panas. Akhirnya kita pun keluar perkataannya, tak patut kita keluar. Sebab tu kena jaga-jagalah dalam menasihati ulama. Saya kata ulama dia tidak maksud, tuan-tuan. Dia ada salah. Kesalahan dia kita tidak akan terima. Kesalahan yang salah tetap kita kata salah. Yang betul tetap betul. Cuma dalam menasihati ulama tu, takkan semua satu benda dia salah maka kita terus singkir dia. Jangan begitu. Cara yang tak kena. Kalaulah kita kata seorang alim matah dunia ni, tuan-tuan, buat satu kesalahan, kita singkir orang alim, maka tak ada atas dunia ni seorang alim punya berhak jadi tok guru kita. Jadi kita kena faham cara berinteraksi dan cara menegur pemimpin yang statusnya ulama yang saya sebutkan tadi, supaya masyarakat kita tidak hilang kepercayaan pada ulama kita. Di saat pemimpin negara tidak berfungsi, tuan-tuan kena faham, ulama akan berfungsi dalam masyarakat. Kalau ulama itu sendiri pun kita singkir, siapa lagi nak berfungsi dalam masyarakat? Jadi setakat itu sajalah. Tak boleh panjang-panjang. Wallahu'alam. Baik, terima kasih kepada Prof. Basri. Dan untuk soalan penutup dah. Kalau ada masa berbaki, kita buka soalan. Kalau tak ada, kita solat asar lah. Tapi ramai pun dah jamak ataupun qasar ni, kan? Tak apa, jadi solat sunat lah, pahala solat jemaah pula. Baik, Datuk Rashid, untuk penutupnya, pusingan dan sesi petang ini, kalau ulah boleh, Datuk, untuk dalam konteks Malaysia Madani hari inilah, menegur hal-hal yang tidak baik itu jelas. Kita dah bincang saluran dan seumpamanya, kemuncaknya adalah pilihan raya lah kot, eh? Baik, tetapi mendukung itu, mendukung hal-hal dasar-dasar, perkara-perkara yang baik dan seumpamanya, kalau Datuk boleh bagi kaedah lah ataupun cara dukungan terhadap hal-hal yang baik dalam konteks pemerintah semasa, tak kira lah, lepas ni tukar lagi. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa tahun ni kita pun dah berpengalaman menukar-nukar kerajaan ni. Ada yang seronok dan ada yang tak seronok menurut pandangan kita. Tapi apa yang pasti, saya secara peribadi seronok, Prof, Datuk, melihat kepelbagaian tersebut. Cuma tak stabil lah, setiap kali tukar, setiap kali tukar tu pun tak stabil juga. Cuma seronoknya rupanya boleh bertukar. Rupanya tak adalah mati ke, negara kita jadi kucar, apa, bertabrakan ke macam mana. Itu steadynya yang namanya orang Malaysia ni. Itu negara luar pun respect kita, dan kita kena kekalkan begitu. Tukar-tukar tapi steady. Steady tu kena kekalkan, eh? Jadi itu benda yang, dan pertukaran-pertukaran tersebut, ke depan saya ingat kalau kita umur panjang lagi, akan ada lagi lah kita boleh tengok perubahan-perubahan. Dan itu biasalah dalam sebuah negara demokrasi, ya. Bukan satu benda yang aib, yang ganjil dan seumpamanya. Sebab kita sedang mencari yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jadi Datuk, dalam konteks kesemasaan, dukungan-dukungan terhadap hal-hal yang baik itu, bagaimana caranya dan setakat mana yang wajar kita dukung dan seumpamanya. Fadzilah Datuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak petik sikit Dr. Zahiruddin sebutkan tentang bersilih ganti kerajaan ni. Antara benda faedah dia ialah setiap yang pernah menjadi kerajaan rasa jadi pembangkang. Setiap yang dulu pembangkang, dia rasa dah jadi kerajaan. Jadi benda-benda, segala pancaroba, karenah pentadbiran dan kerajaan tu, sebenarnya mereka perlu tahu dah. Dah rasa dah. Dah rasa dah masing-masing. Yang sembang lebat sebelum ni bila pegang tahu dah benda memang tak boleh buat. Satgi yang dia penduk kritik ni bila tukar pula hak ni kritik yang tu juga. Atas kita saja tuan-tuan untuk bijaksana dalam memikirkan perkara ni. Manifesto pun makin bagus dah tu anda tengok. Ya. Cuma dah saya kira lama dah dulu ni zaman-zaman apa nama saya bersama dulu kami di Pinang. Antara benda yang kita nak minta ialah supaya dalam kepelbagaian pemikiran politik yang seperti ini biar pertembungan itu berlaku pada musimnya sahaja. Satu. Yang keduanya ialah kita mengenepikan dan menolak sebarang bentuk cercaan dan serangan pribadi. Bila ceramah, jangan pergi maki orang. Malu kalau pemimpin pegang mikrofon maki orang. Malu, malu. Dengar telinga tu kembang, tengkuk rasa. Macam mana boleh jadi pemimpin tapi kerjanya maki haman orang. Tak ada satu kedua, satu contoh. Yang perlu diperjuangkan ialah menerangkan manifesto masing-masing. Dia punya ideal kan? Tapi benda itulah yang kita kena buat. Orang mengajilah yang kena. Setiap orang mengaji yang hadir ini ada kecenderungan dan pilihan masing-masing. Maka berfungsilah di tempat tuan-tuan masing-masing. Jangan join the crowd yang duk biasa berlagah daripada puluhan tahun dulu. Kita bina satu naratif baru. Perjuangan ini ialah membentangkan manifesto, menjayakan manifesto semaksimum mungkin. Tu pun bukan tak tahu. Yang masa buat manifesto dia tak tahu tak boleh buat pun. Bila dah buat baru tahu tak boleh rupanya. Tak apalah, try and error. Baik, saya kembali balik kepada soalan asal tadi. Yang dipanggil bila bagaimana kita berjihad mendukung pemerintah. Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia mempelopori satu istilah yang dipanggil Al-Jihad Al-Madani, Jihad Sivil. Jihad sivil ni maksudnya ialah kita bukan menanti pemerintah, kita bukan hantam pemerintah saja dengan perbahasan yang kita dah sebutkan tadi, tetapi kita mengambil peranan untuk berjihad bersama dengan pemerintah, bersama dengan kerajaan, tak kiralah siapa pun nanti yang menjadi kerajaan, untuk sama-sama menggembling tenaga dan kekuatan, keupayaan, kemahiran kita untuk sama-sama bina negara. Antara yang dinyatakan ialah bagaimana kita mesti berusaha mendidik masyarakat, mendidik orang yang jahil ini bagi dia mengerti tentang dengan ilmu. Untuk konsep itu, kerajaan bertanggungjawab menyediakan sekolah. Golongan kontraktor bertanggungjawab membina sekolah yang berkualiti dengan peralatannya. Orang-orang pentadbiran bahagian ini bertanggungjawab supaya proses pembinaan sekolah tu berjalan dengan telus, berjalan dengan lancar, tanpa berlaku sebarang ketirisan. Di tempat-tempat yang mungkin sekolah saja tak cukup, akan ada individu-individu, yayasan-yayasan, NGO-NGO yang berusaha untuk bawa kelas tambahan, bantu pelajar-pelajar yang keciciran. Cukup banyak dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita yang dah boleh ulang-alik main masjid patah balik, kita tak tahu cuk kampung kita tu ada orang susah, anak tak boleh pergi mengaji pasal tak ada siapa nak jaga mak dia sakit di rumah dan sebagainya. Siapa nak bawa benda ni? Oi, kita ada YB. Takkan nak harap YB seorang tu ada berapa ribu? Orang kata, lu kita bagi gaji ke dia, berapa banyak gaji YB nak pergi jaga setiap rumah yang ada tu? Itu tanggungjawab anggota masyarakat. Jadi atas nama Jihad Madani, setiap daripada kita bertanggungjawab dalam kapasiti yang kita ada mendidik masyarakat yang buta ilmu supaya menjadi celik ilmu. Kalau kita mampu untuk mendirikan pusat pendidikan, kita dirikan. Kita mampu mudahkan orang untuk belajar, kita mudahkan. Kita boleh buatkan tuition percuma, kita buat. Kita boleh salurkan bantuan buku, kita salurkan. Kita boleh buat kursus. Kalau di Maib tuan-tuan, saya duduk dalam salah satu jawatan kuasa, antara yang dibuat alhamdulillah dengan kawan-kawan yang sangat hebat di depan tu, saya tumpang depa aja. Duk fikir macam mana, oh, orang belah sini kekurangan dia apa? Kita perlukan buat kursus kemahiran, ajak belah-belah orang ramai apa tu. Buat kelas pastri, kelas gunting rambut apa semua. Itu termasuk dalam Jihad Madani. Yalah, walaupun program tu dipayungi di bawah Maib, tapi kalaupun tanpa Maib umpamanya, ada orang lain yang berkemampuan, kena buat. Itu jihad sivil setiap daripada kita. Bagi orang yang kita katakan yang menganggur, kita fikir, kau ni tak ada kerja, kau ni lepas baru kena buang kerja, kau ni baru kena VSS, kau ni dah tak ada apa. kita fikir sama macam mana kita nak create profession, create job, bagi kerja. Kita aturkan, dan kalau tuan-tuan tengok sebenarnya instrumen kerajaan, dia ada Kementerian Sumber Manusia, dia ada Talent Corp, dia ada website dia, yang mana pasal saya pernah ikuti dia punya taklimat tu, graduan-graduan yang macam-macam ni masuk biodata diri dia, senaraikan keperluan dan dia punya apa nama qualification, kemampuan dan sebagainya, dalam masa berapa puluh belah minit tu diproses, akan dimatchingkan dengan majikan-majikan yang cari, yang paling hampir dengan kelayakan orang yang mencari kerja tadi. Benda tu ada. Maka kena usahakan. Kalau ada, kami tak tahu pun, ya kita sawat, kita yang tahu, tolong sama war-warkan. Bila kita orang tuan-tuan berada, ada kemampuan nak buka kilang. Buka kilang tu di mana? Di Cuping dan sebagainya. Buka kerja untuk asnah, buka kerja untuk orang yang memerlukan. Buka peluang kerja. Bila kita berniaga, kita tahu kita nak cari pelaburan, pelabur Datuk asing datang sini untuk tambah peluang kerja. Itu adalah termasuk dalam jihad madani. Ada yang dipegang, yang dipegang kuasanya oleh pemerintah. Ada yang memang diberikan dalam kerangka undang-undang yang ada. Individu, NGO, orang kaya, orang berpengaruh, orang berpelajaran boleh participate dalam benda-benda yang macam ini. Lagi, kita perlu untuk yang juga sangat susah ialah bagi makan, bagi pakaian, bagi tempat tinggal kepada orang yang memerlukan. Itu kita kata fungsi utama pemerintah, betul. Tapi bukan bermakna lain daripada pemerintah tak boleh berfungsi sebagai NGO, sebagai individu, sebagai yayasan, sebagai mungkin kelompok kawan-kawan, geng riders, geng cycling, geng apa semua. Bukan dia tak boleh buat. Kalau takkan nak bagi makan, kalau takkan nak bagi pakaian, kita boleh bagi. Kalau nak bagi rumah kot mungkin susah. Tapi kita boleh menyalurkan semua benda ni. Itu termasuk dalam jihad madani yang disebutkan oleh Al-Qaradawi rahimahullah. Kita participate dalam jihad itu. Bukan sekadar tunjuk ke atas, tunggu dia turun ke bawah. Tak dan sampai. Kalau nak tunggu kayuhan, alhamdulillah tuan-tuan punya pemimpin yang sangat cakno nak bawa. Tapi larang nak tunggu yang tu baru sampai. Mentara nak sampai yang tu, mana yang ada, siapa boleh salur? Salur dululah. Dan kalau kita kata idea tu sangat bagus dibuat di sini, kenapa kita tak buatkan tempat lain? Perlih dengan satu program yang sangat hebat, dah buat dah. Tak apa lah. Kita buat. Kita kata kita tak pegang negeri. Kita mungkin pegang kampung. Kita mungkin pegang masyarakat kita. Kenapa kita tak buat benda yang macam tu? Lagi, menyediakan rawatan, menyediakan pusat apa nama rekreasi dan sukan untuk kehidupan. Pasal kita hidup kan. Jadi untuk kehidupan ini, setiap lapisan masyarakat bertanggungjawab, berjihad untuk meningkatkan dirinya dan diri orang kelilingnya tanpa perlu menunggu semua mai daripada atas. InsyaAllah. Tak perlu macam tu. Kita dulu. Dan mana yang kita kata, yang ni kami tak bayar. Masa tu, kita minta lah. Dan bukanlah mana bila kita buat, kita tak payah minta. Minta juga. Maknanya kalau kita kata peruntukan dan sebagai, kena minta ke kerajaan. Minta memang kena minta. Daripada banyak duit kita minta. Kadang-kadang duit tu banyak tuan-tuan tak tahu nak, tak ada siapa minta. Ada orang kata kami minta dah. Yang minta dah cepat saya. Yang ni minta, yang ni nak bagi tak sampai minta. Yang di tengah dia buat kecah bilang ni. Red tape dia cukup banyak. Jadi tak sampai. Yang tu yang jadi. Kadang kita jadi heran, tuan-tuan saja nak petik sikit nak sebut. Kadang-kadang bila dalam tempoh kita negara dah merdeka, ada sekolah-sekolah yang sangat teruk, sangat daif. Sangat teruk. Di Kementerian Peruntukan banyak. Tapi bila tanya, tak ada siapa minta. Yang dia berkata kami minta dah. Maka saluran di tengah-tengah tu, lorong kereta api dia kena bom. Surat permohonan tu tak sampai pergi ke atas. Yang tu yang duduk tengah-tengah tu tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala bila dia menyebabkan ratusan pelajar-pelajar, murid-murid yang susah dan menderita pasal tak dapat sedangkan kerajaan ada peruntukan. Jadi kerana itu tuan-tuan, kembali kita balik semula, bila kita berjihad di hadapan pemimpin, berjihad bersama pemimpin untuk kita bangunkan negara kita ini. Sure. Ini duduk dalam kerangka perintah Allah Ta'ala. Bukan saja-saja kita petik. Ini bukan kempen politik. Ini bukan kempen nak sokong siapa-siapa. Tapi ini perintah Allah Ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Hak tu nak kena pulut. Jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tang dosa mungkin kita tak apa nak tolong, tapi tang musuh tu ramai suka bakar api. Saya tak tahu apa indahnya dunia hidup dengan permusuhan ni. Kok dia ada yang rasa cukup indah. Dan ini adalah benda yang kita kena tune balik diri kita, tuan-tuan. Tune balik. Nah, wallahualam. Duka citanya waktu sudah masuk waktu asar. Jadi yang bercita-cita nak tanya soalan tu, saya mohon tangguh. Boleh tanya pada sesi yang seterusnya lah, cepat-cepat. Dan mungkin boleh buat sistem tulis ke macam mana ya, untuk lebih efektif. Terima kasih semua atas perhatian, dan juga kepada kedua guru kita, Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Ghazali dan Datuk Dr. Rashid Idris atas penjelasan. Boleh tengok balik rakaman nanti untuk dapatkan balik poin-poin yang terlepas apa semua. Cuma saya nak sudahkan dengan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita duk bincang bercakap tentang pemimpin lain, kita lupa kita juga adalah pemimpin yang akan dipersoalkan setiap satu. Dan kita sebagai pemimpin kecil untuk diri kita dan keluarga, sanggup tak dengan nasihat daripada orang lain? Isteri nasihat, anak nasihat, itu pun pedih hulu hati juga tu. Jadi sebelum kita bincang nak ni, mungkin kita kena muhasabah yang peringkat rendah dulu untuk seterusnya dan kebaikan kita bersama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.